mengerti harapan orang. Kita itu hanya akan mengatakan yang baik baginya. Melakukan yang baik baginya. Coba itu. Memberikan yang paling diharapkannya. Kita itu banyak mengatakan yang menyinggung perasaan orang. Mengambil sesuatu yang melukainya. Memberi sesuatu yang menghinanya. Coba seandainya kita diberikan kepekaan untuk mengerti hati. Lalu perhatikan semua orang besar. Tidak pernah memerintah. Dia mengharuskan anak buahnya mengerti harapannya. Dan semua anak buahnya yang karirnya baik adalah anak buah yang tidak harus diperintah karena mengerti harapan atasannya. Karena your wish is my command. Kalau Anda mau jadi anak buah, berbaktilah dengan mengatakan harapan Bapak adalah perintah bagi saya. Bagaimana kalau kita menjadikan harapan orang lain sebagai perintah bagi tugas-tugas kehidupan kita? So, kalau begitu anjurannya, jadilah pribadi yang lebih mengerti harapan orang lain, lalu bekerja keraslah atas pengertian itu. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Jadilah pribadi yang mengerti harapan orang. Lalu bekerja keraslah atas pengertian itu. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali, terima kasih banyak Pak Mario. Baiklah pemirsa, ternyata kita sudah sampai di akhir acara. Tentunya kami mendoakan semoga whatever your dream is, when it's a good dream, you will reach it. Semoga Anda bisa mencapai mimpi-mimpi Anda. Saya Uli Herinansyah, kami pamit dari Mario Teguh, Golden Ways.